الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبس منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها Fa inna kulla mudassatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian barakallahu fikum, masih melanjutkan dari pembahasan kitab tauhid babu majaa fil istisqa bil anwa, bab apa yang telah datang tentang meminta hujan dengan menggunakan bintang. Bab pembahasan di antara bentuk kesyirikan, di antara bentuk perbuatan orang-orang jahiliyah, ialah meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan telah disebutkan ayat dari surat Al-Waqi'ah ayat 82 dan telah disebutkan sebagian dari hadis yang pertama. Kita ulang kembali hadis ini barakallahu fikum. Wa an Abi Malik, dari Abi Malik Al-Asy'ari radhiyallahu an, anna Rasulullah, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, arba'un fi ummati, ada empat perkara di tengah-tengah umatku, min amril jahiliyah, termasuk di antara perilaku orang-orang jahiliyah, orang-orang sebelum datangnya Islam. La yatrukuhunna, yang mereka la yatrukuhunna, belum meninggalkannya, masih ada yang melakukan perilaku jahiliyah ini. Yang pertama, al-fakhru bil ahsab, yang pertama ya ini al-fakhr, berbangga diri dengan kedudukan-kedudukan orang tua. Yang kedua, al-ta'nu fil ansab, mencela nasab orang lain. Dan yang ketiga, wal istisqa'u bin nujum, meminta hujan kepada bintang-bintang. Dan yang keempat, an-niyahah, meratapi mayit. Barakallahu fikum. Ini adalah hadis Ya, kemudian ditambahkan dalam riwayat Imam Muslim, waqala annaihatu idza lam tatub qabla mautiha. Wanita yang meratapi mayit sebelum mati, dia belum bertobat. Tuqamu yaumal qiyamah wa 'alaiha sirbal min qatiran. Dibangkitkan nanti di hari kiamat dan dipakaikan sirbal, tembaga yang meleleh, yang dicorkan ke badannya. Wa dhira' min syarab. Dirak baju, asalnya adalah baju besi, yang itu membuat dia gatal atau kena gudik. Hadis riwayat Imam Muslim. Barakallahu fikum. Telah kita sebutkan kalimat per kalimat dari hadis Abi Malik. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk kalimat berikutnya. Qala la yatrukuhunna. Ada empat perkara yang termasuk perilaku orang jahiliyah di tengah umat Islam ini, yang mereka layatrukuhunna, belum meninggalkannya. Apa maknanya? Qala, berkata muallif rahimahullah, al-murad, yang dimaksud belum meninggalkannya, ay layatrukuna kullu wahidin minha bi'tibaril majmu' bil majmu'. Artinya mereka belum meninggalkan kulla wahidin, masing-masing dari orang tersebut. Ini kalau dilihat dari kelompok per kelompok. Artinya ada sekelompok orang, di sana ada satu di antaranya mungkin yang melakukannya. Bi ayakuna kullu wahidin minha inda jama'ah. Yani salah satu masing-masing dari kelompok tersebut ada yang masih melakukannya. Di sebuah negara muncul praktek-praktek yang dilakukan orang jahiliyah, mungkin seperti meratap mayit. Di sebuah negara yang itu mayoritas mungkin terjadi di sana, tapi di sebagian negara yang lain tidak ada di sana. Barakallahu fikum. Atau wasani inda akharin, wasalis inda akharin. Atau ada dua orang di kelompok yang lain, atau tiga orang dari kelompok yang lain, warabi inda akharin, atau empat orang di kelompok yang lain. Artinya masih ada sebagian orang yang mempraktikkannya. Waqad tajtami'u hadhihi al-aqsam fi qabilah. Bahkan kadang terkumpul kelompok-kelompok ini dalam satu kabilah. Sebuah kabilah berkumpul mempraktikkan perilaku jahiliyah. Sebuah suku tertentu mempraktikkan praktek jahiliyah. Yang mereka mengaku muslim. Barakallahu fikum. Ini masih ada. Sehingga kata beliau, wa qad takhlu ba'dul qabail minha jami'a. Atau justru kadang satu kabilah kosong, tidak ada yang melakukan perilaku jahiliyah tersebut yang ada di kabilah yang lain, di suku yang lain. Wa innama al ummah kamajmu'in labudda ayakuna fiha syai'un min zalik. Tidak lain yang namanya umatnya beliau kama jemu', seperti kelompok orang yang banyak, yang itu pasti, dan pasti di tengah kelompok yang banyak tersebut ada sekelompok orang yang mempraktekkan perilaku jahiliyah ini. Seperti kita kenal di negeri Iran, negerinya orang Syiah, Rafidah. Mereka setiap 10 Muharram, nanti bulan depan, sekarang Dzulhijjah, Muharram. Pada 10 Muharram, mereka akan mempraktikkan niyahah. meratapi di atas kuburannya Husain. Husain yang mereka anggap sebagai orang yang terzalimi, terbunuh, sehingga mereka meratapinya Husain, ya Husain, sambil mereka melukai tubuhnya sendiri. Ada yang dengan pisau, ada yang dengan pedang. Al-muhim mereka meratapi sambil merusak jasadnya sendiri. Sebagian bahkan ada yang membunuh anaknya sendiri. Ini adalah perbuatan niyahah yang dilakukan orang jahiliyah dulu, dan masih ada sekelompok orang yang mengaku muslim. Karena orang Syiah mengaku muslim, walaupun praktek-prakteknya seperti itu. Walhamdulillah orang-orang Syiah sekarang ini semakin nampak mereka melakukan ibadah haji sendiri di Karbala. Bukan ke Tanah Haram. Bukan ke Ka'bah Baitullah fil Masjidil Haram. Tapi mereka melakukan ritual haji di Karbala. Semakin menampakkan diri mereka ingin keluar dari bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini masih terjadi. Barakallahu fikum. Selanjutnya kata muallif, "Lianna hadza khabar min as-sadiqil masduq." Berita yang datang ini, empat perkara yang muncul di tengah umatku ini adalah berita. Sifatnya berita dari sadiqul masduq, orang yang benar. Wal masduq, dan dibenarkan ucapannya. Beliau adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan terjadi berita ini. Wal murad, sehingga wal murad bihada al khabar, sehingga yang dimaksud dengan berita di sini, barakallahu fikum, karena sifatnya khabar, berita, arbaun fi ummati, ada empat golongan di tengah umatku, di tengah umat Islam. Ini bentuknya berita. Lalu apa fungsinya beliau mengkhabarkan, memberitakan, menginformasikan kejadian seperti ini? Al-murad bihi, yang diinginkan dengan itu ialah at-tanfir, agar orang itu lari, menjauh, meninggalkan perbuatan jahiliyah. Barakallahu fikum. Li'anahu sallallahu alaihi wasallam qad yukhbir di asya'in taqa', dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan sesuatu, dan perkara-perkara yang beliau khabarkan ternyata apa? Taqa'u, terjadi. Namun terjadinya itu walaysa qarduhu ayyukhadu biha, namun tujuannya bukanlah untuk ditiru. Tujuannya bukan dijadikan sebagai perbuatan yang dilakukan. Sebagai misal empat perkara ini. Empat perkara ini pasti terjadi. Dan yang mengatakan itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukankah terjadi? Di zaman sekarang masih ada orang minta hujan dengan bintang. Menyandarkan hujan kepada bintang. Sekarang masih bulan Oktober, September, hujan masih banter. Bukankah kalimat tersebut menisbatkan hujan kepada bulan? Ucapan siapa ini? Kadang ucapan sebagian kaum muslimin. Bukan disandarkan kepada Allah Rabbul Alamin. Bukan itu terjadi. Kama sebagai contoh, ucapan beliau hanya sekedar berita, informasi, agar kita jangan mempraktekkan perilaku jahiliyah, karena itu tercela. Contoh yang lain, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabnya Al-I'tisam, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, latar kabunna sunana man kana qablakum, pasti kalian. Siapa yang diajak bicara? Kalian. Pasti kalian, wahai kaum muslimin. Sebab beliau mengatakan pasti kalian. Waktu itu sahabat yang diajak bicara, pasti kalian akan menempuh jalan-jalan orang-orang sebelum kalian. Maka Rasul mengatakan al-Yahud wan-Nasara, yang dimaksud cara ibadahnya, cara agamanya Yahud dan Nasara. Hadis Bukhari. Apa yang dimaksud? Kalau kalian wahai Islam, umat Islam akan meniru perbuatan-perbuatan orang Yahud dan orang Nasara. Kalian akan meniru. Kalimat ini adalah bentuknya khabar. Berita yang akan terjadi di tengah umat Islam. Maka hal tersebut maksudnya kata beliau, ai fahdharu. Berhati-hati kalian, tashabbuh bil kuffar minal yahud wan nasara. Jangan sampai kalian seorang muslim minder menjadi seorang muslim. Fashhad bi annana muslimun. Persaksikanlah kami ini orang muslim. Jangan sama. Agamanya jangan sama. Ibadahnya tidak sama. Rob yang disembah juga beda. Sehingga tidak boleh seorang meniru model-model ibadah mereka, agama mereka ataupun akhlak mereka. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah dan banyak ajaran-ajaran beliau menyelisihi Yahud dan Nasara. Semisal azan, ada yang usul memakai lonceng, ada yang usul memakai api, ada yang usul memakai trompet untuk memanggil orang sholat. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kalau itu semua adalah tasabbuh, meniru mereka, maka kita tidak memakainya. Lalu beliau dipilih oleh Allah Ta'ala dengan azan. Ini salah satu contoh. Bahkan dalam berpakaian pun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunjukkan pakaian seorang muslim dan muslimah. Wanita-wanita muslimah ya ibadallah diperintahkan oleh Allah untuk menutup auratnya. Wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihinna, agar wanita menurunkan dari kepala kainnya sampai ke atas dadanya, ditutup rambutnya, ditutup bahunya, dadanya sampai ke kakinya. Itu pakaian yang dipilih oleh Allah Rabbul Alamin, dan itu yang paling baik, itu perhiasan yang paling baik bagi mereka. Jangan seperti orang-orang Yahud wa Nasara, barakallahu fikum. Demikian pula laki-lakinya dipilih oleh nabinya sallallahu alaihi wasallam pakaian muslim dipilih oleh beliau. Izarul mu'min ila nisfi sa'. Kainnya orang mukmin setengah betis. Setengah betis izarul mukmin. Fa'in abain, kalau dia tidak mau maka turunkan di atas mata kakinya. Itulah izarul mukmin, kainnya orang mukmin. Ini sudah dipilih oleh Allah Ta'ala melalui lisan Rasulnya. Kita ikuti. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan sampai sedetail itu. Karena ini adalah agama yang harus dipegang oleh kaum muslimin. Sehingga barakallahu fikum, saya ingatkan seorang muslim ketika dia sholat, pakailah kata Nabi, khudu zinatakum, ambil perhiasan. Khudu zina, ambil perhiasan. Zina adalah pakaian untuk berhias, bukan sekedar menutup auratnya, berhias dia. Sehingga para masyaih ahlus sunnah mengingatkan, pakailah oleh dia kain yang diturunkan sampai setengah betisnya atau di atas mata kakinya. yang longgar karena itu lebih menutup auratnya, yang longgar bukan yang ketat. Berapa banyak kaum laki-laki mencela wanita berpakaian ketat sementara dia sendiri sholat berpakaian ketat. Maka ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, pakailah sarung, pakailah kain, sehingga tidak membentuk lekak-lekuk tubuhnya bagi laki-laki. Ini adalah dalam rangka barakallahu fikum menegakkan syiar-syiar Islam. Sunnah Rasulullah SAW menegakkan sholat di atas sunnah beliau. Selanjutnya, contoh yang lain. Di dalam hadis Bukhari juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adawainah takhruju min Sun'a ila Hadramaut la takhsha illa Allah. Inna dha'inah." Dha'inah kata Ibnu Hajar adalah al-murad al-mar'ah fil haudaj. Al-da'inah adalah wanita yang berada di atas punggung unta. Di atas punggung unta itu ada semacam tempat untuk duduk khusus bagi mereka. Biasanya mereka masuk ke dalam tempat tersebut, ditaruh di atas punggung unta. Namanya haudaj. Sesungguhnya ada wanita yang memakai ya, kendaraan unta dan di atas haudajnya dalam keadaan apa? Takhruj, dia keluar dari rumahnya, min Sun'a, dari kota Sun'a ila Hadramaut, sampai ke kota Hadramaut. Sun'a ibu kota Yaman, sampai ke Hadramaut dalam kondisi la takhsha illallah, dia tidak merasa takut kecuali kepada Allah Rabbul Alamin. Demikianlah kondisi kaum muslimin akan meraih sebuah kondisi yang sangat aman. Sampai wanita keluar dari dalam rumahnya, menaiki untanya, dia di atas sekeduknya. Dia berjalan dalam kondisi aman. Dia hanya takut kepada Allah Rabbul Alamin. Di dalam riwayat yang lain, dia keluar haji minal hirah sampai ke Mekah dalam kondisi aman. Ini khobar bahwa akan terjadi sebuah kondisi yang sangat menenangkan kaum muslimin, sehingga dalam kondisi wanita keluar aman. Ini adalah khobar, berita sifatnya. Ai bila mahram, al-dha'inah bila mahram, wanita yang keluar tanpa mahram dalam kondisi aman. Tapi ini bentuknya khobar, bukan perintah. Sebab wanita kalau keluar safar, di dalam hadis, dia harus memiliki mahram. Tidaklah halal bagi seorang wanita antusafir illa ma'adhi mahramiha, kecuali dia dengan mahramnya. Barakallahu fikum. Itu adalah bentuknya khobar, bukan perintah. Wada khobarun an amrin waqi'in. Hadis yang kita sebutkan dua hadis tadi, berita bentuknya tentang perkara yang terjadi. Walaysa iqraran lahu syar'an, bukan sebagai ketetapan, sebagai syariat dari Islam. Justru Islam datang untuk banyak menyelisihi orang Yahud dan orang Nasara. Sampai ada orang Yahudi itu mengatakan, tidaklah Muhammad datang kecuali banyak menyelisihi ajaran kita. Kalau orang Yahudi memotong jenggotnya, Rasul mengatakan, "A'ful liha wa qassus sawarib." Biarkan tumbuh jenggot, potong kumismu. "Wa khaliful majus," selisihi orang-orang majusi, orang musyrikin. Ini adalah syariat. Banyak yang menyelisihi ajaran Yahudi. Sehingga demikianlah seorang muslim harus selalu istiqamah di atas sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, karena ini adalah jalan kemenangan bagi Islam dan kaum muslimin. Selanjutnya, mereka belum meninggalkannya. Jadi khulasatul kalam, kalimat ini kita simpulkan, jahiliyah kalau begitu ada dua jenis. Ya, jahiliyah kalau begitu kata Syekh Saleh Fauzan, kalau begitu jahiliyah ada dua jenis. Dari kalimat Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, khulasatul kalam, ringkas kalimat, jahiliyah itu ada dua macam. Yang pertama, jahiliyah al-ammah, jahiliyah yang bersifat umum. Jahiliyah yang bersifat umum. Apa maksudnya jahiliyah yang bersifat umum? Jahiliyah ini adalah makana qabla mab'asi rasul, jahiliyah sebelum datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya jahiliyah secara umum. Sebelum datangnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam disebut jahiliyah, dan itu sifatnya umum. Yang kedua, jahiliyah khasah. Apa makna jahiliyah khasah kata Syaikh Saleh Fauzan? Maknanya wahia bi ba'di dual wa bi ba'di buldan. Kejahiliahan yang menimpa pada sebagian negara. Wa ba'dil ashas, atau sebagian pribadi. Jahiliyah ini bersifat khusus, kadang menimpa sebuah negara secara umum, atau menimpa sebagian pribadi secara khusus. Barakallahu fikum. Wa huwa la tazalu baqiyatun. Jahiliyah khasah ini akan terus ada. Akan terus ada. Dari dua pembagian jahiliyah ini, tanbih. Sebagai tanbih. Karena banyak para penulis-penulis seperti Said Qutb dan yang sejenisnya dari kalangan Ikhwanul Muslimin yang mereka jadikan sebagai syekhnya, mereka mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah modern katanya. Maka kata Syekh, wa hadza khata. Ini kalimat yang keliru. Kalimat yang tidak benar kalau zaman sekarang zaman jahiliyah. Kenapa? Karena zaman sekarang sudah ada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh menisbatkan mengatakan zaman sekarang zaman jahiliyah. Setelah datangnya Rasul bukan zaman jahiliyah, zaman Islam. Maka yang sahih, sekarang muncul sebagian jahiliyah pada diri orang atau sebagian kelompok. Hadza sahih. Karena kalau menisbatkan mengatakan sekarang zaman jahiliyah modern secara umum, maka ini adalah kalimat yang tidak tepat. Karena setelah datangnya Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai hari kiamat, la tazalu ta'ifah, akan terus akan ada satu kelompok, zahirina alal haq, yang akan tampil di atas kebenaran. Sebagian orang melakukan perilaku jahiliyah, tapi kelompok ini tidak mau. Dia tetap tegar di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah khobar. Sehingga kalau dikatakan zaman sekarang zaman jahiliyah, khata. Sekarang zaman Islam. Kalau menimpa sebagian orang, na'am. Wala takunu minal musyrikin alladzina farraqu dinahum. Jangan kalian memecah belah agama. Seperti halnya orang-orang musyrikin yang mereka memecah belah agama. Sehingga para hizbiyin adalah orang-orang yang berperilaku jahiliyah. Ini menimpa sebagian orang membuat hizb-hizb. Mereka menggolongkan agama dengan orang tertentu, kelompok tertentu. Adapun kita ahlus sunnah menisbatkan Islam kepada sunnah dan kepada Islam dan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taib, kalimat berikutnya, layat rukuhunna. Lalu kata beliau, qauluhu, ada empat perkara yang ada di tengah umatku. Apa yang dimaksud umatku? Ai ummatul ijabah. Umat sekelompok orang yang menerima ajakan Islam. Namanya ummah ijabah. Orang-orang yang mereka masuk ke dalam agama Islam dengan mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun orang Syiah mengatakan wa anna aliyya waliyallah. Syahadatnya sudah beda. Kami bersaksi bahwa Ali adalah waliullah. Sudahkah anda ya ikhwanul muslimin membaca akidah mereka? Sehingga kalian akan mempersatukan antara ahlus sunnah dan syiah? Tidak mungkin ya ibadallah. Tayyib, mereka sudah punya garis sendiri. Punya syak sendiri. Ahlus sunnah punya jalannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, di antara perilaku jahiliyah, qala qauluhu al-fakhru bil ahsab. Apa yang dimaksud al-fakhru? Al-fakhru at-ta'ali wa ta'azim. At-ta'ali wa ta'azumu. Yakni at-ta'ali, merasa lebih tinggi. Wa ta'azum, merasa di atas ketinggian atau merasa lebih besar. Ta'ali lebih tinggi. Di atas orang lain. Wa ta'azum, merasa lebih besar dari orang lain. Itu namanya al-fakhr. Kita terjemahkan kadang berbangga diri. Al-fakhru bil-ahsab. Apa itu al-ahsab? Wal-ba di sini bi. Ae bi lisababiyah. Berbangga diri dengan sebab. Al-ahsab. Apa itu al-hasab? Ay yakfaru bisababil hasbi alladhi huwa alaihi. Orang tersebut berbangga diri. Merasa di atas. Lebih besar dibandingkan orang lain karena sebab kedudukannya. Al-hasbu adalah ma yahtasibuhu al-insanu min syarafin wa su'dudin. Al-fakhru, al-hasbu adalah perkara yang yahtasibuhul insan. Diperoleh kedudukan oleh seorang. Yahtasibuhu diperoleh oleh seseorang min syaraf, berupa kemuliaan. Orang dengan sifat dermawannya, dengan hartanya, dia mencapai kemuliaan. Disebut karom. Orang dengan sifat pemaafnya, sehingga dikenal dengan orang yang banyak memberi maaf. Syaraf kemuliaannya. Wasu'udidin, dan juga kepemimpinan. Dia dari kabilah tertentu, suku tertentu, dan bisa memimpin kabilah yang lain. Dia dapatkan syaraf kemuliaan. Kayakun, seperti contoh, min Bani Hashim. Ada seorang dari Bani Hashim. Kita tahu Bani Hashim adalah kabilah yang mulia. Kemudian mada yaftakhir bidzalik. Dia berbangga diri dengan sebab dari Bani Hashimnya. Ya. Au min abai wa ajdadi masyhurin bisaja'ah. Atau bukan karena kabilahnya. Karena sukunya. Atau dia berbangga diri dengan aba bapaknya. Atau ajdad kakek-kakeknya, nenek moyangnya. Yang masyhur dengan keberaniannya. Antum suku tertentu dikenal dengan sikap keberanian, sehingga antum berbangga diri dengan sifat keberanian yang diperoleh oleh kakek kalian. Fayaftakhir bidzalik, berbangga diri dengan sebab amalan kakek kalian. Kita ini orang Jawa punya kehebatan ini. Amalan nenek moyang kita seperti ini, sehingga merendahkan orang lain. Hadza ya ibadallah min amril jahiliyah. Ini termasuk perilaku jahiliyah ya ibadallah. Karena yang dibanggakan oleh seorang muslim di anal fakhra fil haqiqah yakunu bittaqwallah. Sesungguhnya yang pantas dibanggakan seorang muslim adalah taqwallah. Dengan sebab ketakwaan seorang kepada Allah Azza wa Jalla. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah yang paling bertakwa. Sehingga tidak boleh berbangga diri dengan sebab suku tertentu atau kehebatan yang diperoleh nenek moyang kita. Tapi seorang itu akan pantas berbangga, berbahagia dengan ketakwaannya dia. Ketakwaannya dia, bukan dengan sebab amalan orang lain. Barakallahu fikum. Alladhi yamna'ul insan minat ta'ali wa ta'adhum wal muttaqi haqiqatan walladhi kullama istadat ni'amillah alaih istadat tawadu alil haq. Sehingga yang pantas seorang berbahagia, berbangga ialah dengan ketakwaannya. Yang ketakwaannya itu mencegah dia untuk berbangga diri. Merasa barakallahu fikum, berbangga diri dengan sebab itu. Kalau berbahagia, betul. Tapi kalau merendahkan, membanggakan dirinya, keliru. Kenapa? Al-muttaqi, orang yang bertakwa hakikah, secara hakikatnya. Alladhi kullama istadat ni'mah. Setiap kali dia bertambah nikmatnya, izdada tawadu'an lil haq, semakin bertambah tawaduknya kepada kebenaran. Semakin orang itu berilmu, dia akan semakin merunduk kepada kebenaran, bukan membantah. Itu adalah orang yang bertakwa. Karena orang yang bertakwa, kata Syekh, semakin bertambah nikmatnya, nikmat bisa wujudnya ilmu, nikmat bisa wujudnya harta. Tapi besarnya nikmat ilmu jauh lebih besar. Setiap kali bertambah nikmatnya, bertambah tawaduknya. Bukan membantah malah. Berapa banyak orang yang punya gelar ini itu. Gelarnya panjang. Titelnya panjang. Di depan dan di belakang. Tetapi dimanfaatkan untuk membantah Islam dan kaum muslimin. Wahada khata. Hada ni'mah ilmu sering semakin tawaduk. Seorang duduk di majlisnya Syekh Abdul Muhsin Abbad. Belajar di Jami'ah Islamiyah sampai mendapatkan gelar doktor. Ndur. Datang ke Indonesia memimpin sebuah hizbiyah. Mendirikan sebuah hizb. Yang mana para masyaikh al-sunnah mengingkari hal tersebut. Kalau dia orang yang muttaqin, bertakwa, semakin bersyukur dengan nikmat Allah, bukan justru gelar tadi dimanfaatkan untuk tajamma'un nas, mengumpulkan manusia supaya dapat kursi, bisa naik dunianya. Wahada khata. Sebuah kesalahan yang besar kalau orang itu bertakwa, seharusnya semakin tawadhu lil haq, bukan malah membantah. Bukan menolak kebenaran. Dan ini terjadi ya ibadallah. Duduk di hadapan masyayah ahlu sunnah. Tapi pulang ke negeri ini bukan mendakwahkan sunnah. Tapi malah justru membuat hizbiyah. Bukankah ini bukan tawadhu? Tawadhu lil haq. Itu kalau orang semakin berilmu. Yang kedua, semakin bertambahnya nikmat, semakin tawadhu lil khalqi, kepada makhluk, kepada manusia. Itu adalah yang namanya muttaqi. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau membuka Fathu Mekah, beliau menunduk di atas kendaraannya sampai hampir-hampir kepalanya menyentuh lututnya. Tawaddu lillah, setelah mencapai kemenangan, sampai ada orang datang merunduk-runduk seperti orang rukuk. Apa kata beliau? Hawin hawin alaik. Kamu berjalan biasa saja. Fa inni lastu bimalik. Saya ini bukan raja. Wa inni akaltul qadid. Saya ini orang yang biasa makan dendeng. Apa itu dendeng? Kalau kita ikan asin. Makan ikan asin. Makanan yang murah. Jangan mengagungkan seperti itu. Tawadu lil khalq. Demikian insyaAllah sampai pada kalimat al-fakhru bil-ahsab. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Subhanaka bihamdika asyhadu an la astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan sebagai pengumuman insyaAllah kami sampaikan kepada jamaah sekalian pada hari Ahad, pada pekan ini, darah atau kajian ilmiah insyaAllah bersama Al-Ustaz Abu Yusuf Hamzah. Abu Yusuf Hamzah insyaAllah dari Tasikmalaya, bersama beliau akan mengupas masalah komunisme, radikalisme dan liberalisme. Dan ini insyaAllah akan dimulai lebih gasik setengah 10 jam 9 jam 9 insyaAllah, karena dari pihak Musbida akan hadir menyambut kegiatan ini, sehingga kami mohon kepada ikhwah salafiyin untuk berangkat lebih gasik. Demikian pengumuman dari mewakili panitia. Walhamdulillahi rabbil alamin.